Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال عز من قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairu hadithi hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa inna lillahi fi nar. Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, tidak ada yang paling pantas kita ucapkan di setiap awal kegiatan kita kecuali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, serta setelahnya kita menuturkan salawat dan taslim atas besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan tema dosa-dosa besar, dan malam ini kita masuk ke dosa besar 69, masalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, saya akan mulai dengan kronologi satu mukaddimah dulu. Saudaraku, agama Islam adalah agama yang sangat indah. Pada saat seseorang muslim ingin sebuah petunjuk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, jelas semua bagi dia. Makanan mana boleh, makanan tidak boleh. Minuman mana boleh, minuman tidak boleh. Pergaulan mana boleh, pergaulan tidak boleh. Ekonomi, dia mau mendapatkan pendapatan, berbisnis, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Mengatur, membangun sebuah negara, berpolitik, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Semuanya jelas bagi dia. Mana halal, mana haram, semuanya jelas. Kemudian pada saat seorang muslim mengerjakan sebuah perintah, dalam satu prinsip dasar keyakinannya, dia pasti akan dapat pahala, balasan. Dan tidak masalah seorang muslim itu pada saat beribadah mengharapkan balasan pahalanya, boleh saja. Seperti kasus misalnya hadis yang pernah saya sampaikan, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Pertanyaannya, bolehkah seorang muslim umroh dan haji berharap agar kemiskinan hilang darinya? Boleh. Karena kenapa? Memang itu janjinya Allah. Bolehkah seseorang mengerjakan sholat malam dengan harapan doanya diijabah sama Allah? Boleh. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah sengaja datang ke langit bumi kemudian menanyakan kepada para hambanya, kepada para malaikat, siapa di antara hambaku yang beristighfar saya maafkan, siapa yang minta tolong saya tolong, siapa yang punya hajat saya penuhi. Jadi seorang muslim diberikan kebebasan untuk mengerjakan sebuah ibadah yang dijanjikan dengan banyak kelebihan yang pasti dia dapatkan. Itu janji Allah SWT, karena inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah enggak mungkin pungkirin janjinya. Begitu pula sebaliknya, kalau seorang muslim melakukan sebuah pelanggaran dosa, maka nikmatnya menjadi seorang muslim, dia bisa membersihkan dosanya itu dengan taubat, bersih dosanya. Hanya saja tentu ada bedanya antara orang yang tidak mengerjakan dosa yang sama, misal jenis dosa A, berbohong misalnya, atau berzina. Dia pada saat mengerjakan dalam kondisi tahu atau tidak tahu, dia boleh bertaubat kepada Allah. Jadi bersih, gak ada hukumannya lagi, di akhirat nantinya gak ada hisab lagi. Tapi memang ada beda antara dia dengan orang yang tidak mengerjakan dosa yang sama di waktu yang sama. Misal pada hari Rabu, pada tanggal ini misalnya, pada jam ini ada si A berzina, ada si B tidak berzina, gitu kan? Di buku amalnya si A ditulis pada jam ini dia lagi berzina, berarti akan ada konsekuensi hukum. Si B tidak berzina dicatat tidak berzina, kan? Dia tidak melakukan, mungkin dia kerjakan ibadah yang, mungkin dia kerjakan ibadah, misal dia berdagang dengan jujur, misal dia sedang silaturahim keluarganya, misal dia sedang sedekah, catat pahala. Nah, ini perbedaannya ada memang. antara orang yang buat maksiat dengan orang tidak buat maksiat di waktu yang sama, gitu kan? Karena memang yang membedakan derajat seseorang muslim dan muslim lain di surga itu amal solehnya yang banyak. Beda antara orang yang sudah 50 tahun jaga sholat 5 waktunya dengan orang baru taubat 5 tahun lalu, tentu beda. Tetapi yang taubat baru 5 tahun lalu pun ini tetap dapat hasil daripada pahala yang dia kerjakan, tetap dia akan dapatkan. Dan kalau dia meminta maaf sama Allah tetap diampuni, tetap diampuni. Jadi yang kita ingin titik beratkan adalah kelebihan seorang muslim pada saat dia berbuat dosa pun dia bisa mendapatkan atau bisa membersihkan kesalahan tersebut. Bahkan yang luar biasanya di dosa besar ke-69 ini adalah kalau ada seorang muslim yang berbuat dosa lalu dia putus asa, dia bilang gini, kayaknya Allah gak akan ampunin saya deh, justru dia berdosa dengan itu. Dan seringkali Allah Azza wa Jal melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW mengancam orang-orang yang beriman dengan ancaman kalau melakukan sebuah perbuatan yang salah yang Allah tidak ingin. Sebenarnya ancaman itu ya, tidak ditimpahkan kepada hamba itu spontanitas pada saat itu, tapi Allah berikan dia seperti shock terapi atau peringatan saja, gitu kan? Atau kadang-kadang Allah ingin menarik hamba tersebut untuk menuju kepada sebuah target ibadah, tapi dengan cara ancaman tadi, gitu kan? Misal yang pernah saya titik beratkan dalam masalah kasus rumah tangga. Biasanya kita temukan hadis itu tentang seorang muslimah keras sekali, gitu kan? Tidak ada seorang wanita kata Nabi SAW dalam hadis sahih, gitu kan? Yang ada di corong asap rumahnya, kemudian dipanggil oleh suaminya kecuali dia wajib datang menjawab panggilan tersebut. Kata ulama, di sini ada kata perintah, kecuali dia harus. Berarti masuk dosa besar kalau dia enggak datang. Secara zahirnya dalil ini seakan-akan wanita itu tertekan sekali ya dalam Islam, gitu kan? Ada lagi hadis wanita manapun yang meninggalkan ranjang suaminya, gitu kan? Meranjang suaminya ya dalam kondisi tidak ada uzur, tidak ada sesuatu. Dia cuma karena jengkel saja enggak mau, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai dia kembali kepada suaminya. Kesannya ini kayak penekanan yang luar biasa bagi wanita. Wanita manapun yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai kembali. Laknat itu diangkat berkah hidupnya, gitu kan? Berarti kesannya hadis-hadis, dan ada banyak puluhan hadis seperti ini, kesannya itu ngancam, ya, kesannya memojokkan muslimah. Tapi perlu kita garis bawahi yang ingin saya titik beratkan di sini, sebenarnya ini secara zahirnya tadi seperti penekanan, gitu kan, seperti ada ancaman, tapi ini ya cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan atau menunjukkan kasih sayangnya kepada para wanita. Ternyata memang Allah yang menciptakan laki-laki mengetahui betul karakter laki-laki itu, dan Allah tanda kutip memaksa wanita istri tadi ini untuk bisa mendapatkan cinta suaminya dengan cara tadi. Ternyata laki-laki itu beda sekali. Coba teman-teman di sini yang menjadi suami misalnya, pada saat istri kita keluar lalu dia hormatin, saya mau kesini ya, saya pamit kesini ya, itu luar biasa, itu punya nilai yang luar biasa di mata kita sebagai laki-laki ya. Beda dengan kalau istri ya. Kalau misalnya ikhwah di sini atau bapak-bapak keluar nih, dia nggak sempat bilang sama istrinya, biasa aja tuh. Biasa, bukan sesuatu. Paling istrinya telepon, di mana sekarang? Oh, saya lagi di sini. Oh ya sudah. Enggak ada sesuatu, bukan hal yang berat bagi seorang wanita, gitu kan? Dia wanita itu tidak terlalu butuh untuk ditokohkan, tapi dia butuh diperhatikan, gitu kan? Nah, kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta menuntun wanita, gitu kan? Menuntun wanita untuk bisa mendapatkan ya si laki-laki tadi cintanya, perhatiannya, dengan caranya Allah sebagai pencipta. Justru dengan caranya Allah SWT sebagai pencipta. Allah sudah tahu. Jadi kayak tadi perempuan kesannya secara zahir itu kayak dipaksa, gitu kan? Kayak ada penekanan, padahal sebenarnya itu cara yang terbaik. Seorang laki-laki pada saat dia membutuhkan istrinya dalam kebutuhan biologis atau pelayanan, lalu si istri datang melayaninya, gitu kan? Maka dia terpenuhi, otomatis dia akan selalu rindu ingin pulang ke rumah, ingin ini dan ingin itu. Dan kekecewaan laki-laki pada saat ditolak biologisnya beda dengan kekecewaan perempuan, gitu kan? Kekecewaan laki-laki itu kalau dia misal bapak-bapak lagi pengen mau tidur sama istrinya, kemudian istrinya nggak layanin satu malam aja, itu bisa teringat sampai satu bulan. Rasanya kadang-kadang kok pegel, kenapa dulu kau gak mau, kenapa dulu kau begini, walaupun sudah dilayanin setelahnya ya. Begitu karakter laki-laki. Beda kalau perempuan nih, bapak-bapak lagi capek nih, istrinya mungkin lagi butuh bercengkrama dengan dia, tapi dia, maaf ya saya capek, ya udah biasa aja kalau perempuan, ya sudah, dia gak jadikan sebagai sebuah beban. Ternyata kebutuhan biologis laki-laki berbeda. Kenapa Nabi SAW tadi bilang kalau perempuan lagi dicorong asap rumahnya, dipanggil oleh suaminya, ya di sini dipanggil, ulama hadis sepakat mengatakan untuk berhubungan biologis, gitu kan? Dia wajib datang, gitu kan? Dia wajib datang. Ternyata ini semua bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Jadi seringkali Allah Subhanahu Wa Taala menerapkan sebuah ancaman bagi hamba-hambanya, justru itu bentuk kasih sayangnya Allah, yang Allah ingin menarik dia pada kebaikan secara paksa sebenarnya, tanda kutip. Kalau dia tahu nanti hasilnya hari kiamat, dia akan bersyukur kepada Allah. Dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan ikhwas sekalian, sudah melakukan pelanggaran nih. Kalau kita punya sebuah perusahaan, kemudian bawahan kita melanggar satu kali saja, satu kali saja. Misal sekali bohong lah, mungkin satu kali membuat data yang manipulasi, mungkin sekali ya apa namanya berbuat kecurangan lah. Saya yakin kalau kita tahu benar, sudah ragu untuk mempekerjakan, gitu kan? Juga termasuk memaafkannya, apalagi kalau dia sudah berulang-ulang, ternyata sudah sekian tahun korupsi dana-dana dari perusahaan, mungkin kita sudah berharap dipenjarakan atau dihukum langsung, gitu kan? Mungkin dikena musibah kalau perlu. Itu sifat manusia. Allah Azza Jal berbeda. Allah sebagai pencipta kita luar biasa. Fir'aun waktu mengaku sebagai Tuhan, menganggap Allah tantangannya. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idhhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Coba kau hai Musa dan Harun, pergi ke Fir'aun tuh. Fir'aun yang ngaku sebagai Tuhan, nyaingin Allah nih. Ini bukan cuma sekedar dosa biasa. Pungkirin ketuhanannya Allah dan dia ngaku sebagai Tuhan, gitu kan? Apa kata Allah SWT kepada Musa dan Harun? Allah sangat tahu Fir'aun ini makhluknya, dia tidak mengerti apa yang sedang dia buat. Kalau dia tahu bagaimana azabnya Allah hari kiamat, gak bakal berani begitu. Dikatakan, hai Musa dan Fir'aun, coba kamu ke Fir'aun, hai Musa dan Harun, coba kalau kalian berdua ke Fir'aun, lalu ucapkan kalimat yang baik dengannya. Mudah-mudahan saja dia bisa sadar. Mudah-mudahan saja dia bisa sadar. Seperti ibaratnya Ibnu Qayyim mengatakan antara Allah dengan makhluknya, ini perumpamaan yang diberikan contoh untuk pemahaman, bukan perumpamaan yang menyamakan ya, bukan perumpamaan yang menyamakan. Jadi ibaratnya Allah Azza wa Jalla kalau kita berdoa belum memberikan misalnya, ya Allah berikan, ya Allah, Allah belum kasih, kata Ibnu Qayyim, itu ibaratnya seperti anak kecil yang ibunya sedang marah atau ayahnya sedang marah, kalau diusir keluar oleh ibunya, kamu keluar, ditutupin pintu. Kira-kira anak kecil itu buat apa? Pasti kalau dia masih kecil ya, dia akan merengek, nangis, minta maaf ibu, bukain pintu. Dia gak mau pergi kalau anak kecil tuh. Ibnu Qayyim mengatakan sebenarnya ibarat seperti itu seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal. Dia kalau berdoa belum Allah kasih, sebenarnya dia harus seperti anak kecil yang terus merengek dengan ibunya. Dan pada saat dia merengek, kita harus tahu bahwasanya ibunya sebenarnya sudah memaafkan, cuma ibunya lagi mau memberikan pelajaran kepadanya. Seperti itu ibaratnya seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Allah SWT sangat sayang, bahkan mengalahkan sayangnya ibu kita kepada diri kita sendiri, saudaraku. Sampai-sampai dalam dosa ini jelas sekali Allah menjadikan dosa besar bagi orang yang putus asa terhadap rahmat Allah, gitu kan? Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan, saking besarnya rahmatnya Allah ya, ada seseorang dulu-dulu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu membunuh 99 jiwa, gitu kan? Lalu dia datang kepada seorang abid, ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Dia mengatakan, saya sudah bunuh 99 jiwa, masih bisa enggak saya dimaafin sama Allah, terima enggak tobat saya? Orang ini spontan bilang, enggak mungkin, Kamu bunuh 99 jiwa, bagaimana caranya bisa dimaafin? Bunuh satu jiwa aja belum tentu secara akal manusia. Ya, tapi kalau kemahakuasanya Allah berbeda. Maka orang ini pikir, ya udah deh kalau gitu enggak ada lagi manfaatnya, saya taubat. Dibunuh sekalian si Abid tadi. Kata Nabi SAW, digenapin 100 korbannya. Setelah itu dia jalan, terus dia masih merasa ada beban, ingin taubat kepada Allah, menyesali perbuatannya. Lalu ketemu sama seorang alim. Alim berarti faham ilmu agama. Katakan, saya sudah bunuh 100 jiwa, masih bisa enggak Allah maafin saya? Kata orang alim itu, tentu saja bisa, rahmatnya Allah luas. Lalu dia segera bertaubat. Dituntunlah cara taubatnya, tinggalkan dosa itu seketika, sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Lalu kemudian dia jalanlah pulang ke negerinya kembali. Di tengah jalan dia meninggal orang itu, kata Nabi SAW. Kemudian Allah mengutus dua malaikat yang memperebutkannya. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Gitu kan? Satu malaikat kasih sayang dan satu malaikat yang tentu membawa ke surga, dan malaikat azab yang akan menyiksa. Lalu mereka berdua ini mengatakan, ini milik saya atau ini milik saya. Sampai Allah, kata Nabi SAW, mengutus malaikat yang ketiga menengahi di antara keduanya, yang berkata, coba ukur langkah kaki dia. Langkah kaki dia, gitu kan. Mana yang lebih dekat ke tempat dia taubat, ya kan gitu. Ke tempat yang dia mau menuju untuk memperbaiki kehidupannya ini, atau ke tempat dari awal dia melakukan dosa itu yang dia datang. Maka ditemukan ternyata tempat yang menuju ke taubat ini, yang dia akan memperbaiki hidupnya itu, lebih satu langkah, satu jengkal, gitu kan? Maka dibawalah dia dengan malaikat rahmah. Tapi di sini kita bisa lihat, ikhwas sekalian, dengan membunuh 100 jiwa masih diampunin. Kita harus tahu satu hal ya, kita semua bisa melakukan perbuatan salah, sengaja atau tidak sengaja, dan terlalu banyak dosa yang kita lakukan, ikhwah. Tadi antum lagi menuju ke masjid sini, berapa banyak coba kira-kira yang antum lewatin perempuan tidak pakai jilbab? Coba ikhwah di sini, berapa banyak? Saya enggak bilang berapa banyak antum lihat ya. Dilewatin, kalau lihat dosa lain lagi. Kita lewatin tadi misal dari rumah atau dari kantor ke sini, anggaplah mungkin di mobil sebelah, mungkin di angkut umum, mungkin banyak yang kita tahu mereka tidak pakai jilbab. Itu wajib dipungkiri enggak? Kemungkaran bukan itu? Kok enggak ada yang nyaut? Kemungkaran bukan? Dosa loh. Wajib untuk dipungkirin. Kalau bisa dengan tangan, kekuatan power diubah. Kalau enggak bisa, itu biasanya atasan ya. Atasan terhadap bawahannya mewajibkan wanita bawahannya misalnya pakai jilbab, atau orang yang kerja di rumahnya pakai jilbab, atau istri anaknya pakai jilbab gitu kan. Kalau enggak bisa maka dengan lisan nasihatin, kalau enggak bisa dengan hati. Pertanyaannya sekarang, apakah tadi antum melewatin 10 muslimah atau 10 wanita tidak berjilbab jalan, antum bilang enggak dalam hati, ya Allah mudah-mudahan engkau berikan hidayah sebagai bentuk ingkar mungkar? Kalau tidak, berarti yakin kita punya 10 dosa gitu kan. 10 dosa ini yang tadi, yang kemarin dulu, yang satu bulan lalu. Berapa banyak kemungkaran yang kita tidak pungkirin? Berapa banyak pelang di jalanan, sampo perempuan tidak pakai jilbab yang antum lewatin tiap hari? Iklan rokok. Kita masuk di minimarket beli minuman, banyak sekali rokok. Sudah dipungkirin belum? Kalau antum tidak pungkirin dosa, minimal dengan hati, ya Allah mudah-mudahan ini hilang. Gitu kan? Umar bin Khattab waktu sahabat pada minum khamer awal-awal Islam itu, dia pungkirin tapi gak bisa dengan lisannya. Dia mau nasihatin mereka, Allah belum haramkan. Maka dia dalam hati dia berdoa sama Allah, ya Allah haramkan minuman ini buat kami. Sampai turun ayat mengharamkan khamer. Ingkar mungkar, kalau gak ingkar mungkar berarti berdosa tuh. Coba kita bayangkan berapa banyak dosa kita tiap hari. Jangan antum pikir azan sudah ke masjid, karena sudah coba jalanin sunnah Nabi, udah enggak isbal, sudah jenggotan, akhwatnya sudah pakai jilbab, berarti sudah enggak ada dosa. Siapa yang bilang? Antum lewat mall dengar musik, dosa enggak? Satu orang aja Pak Yoyo yang bilang dosa. Yang lainnya masih belum anggap dosa kali ini. Dosa, gitu kan? Praktek ribawi. Ana tanya antum, berapa banyak bank yang antum lewatin tadi untuk kesini? Tempat praktek riba. 10. Belum ATM-nya, belum banknya. Itu wajib dipungkirin loh. Minimal dengan hati, ya Allah mudah-mudahan ini hilang. Ya, berarti berapa banyak dosa kita itu? Banyak sekali ya. Tapi rahmatnya Allah luar biasa, ikhwan. Rahmatnya Allah luar biasa. Ada kemarin saya sempat baca ayat, sebentar saya liatin di surah, sebelum surah Yasin ya, itu kalau tidak salah di ayat terakhir, sebentar, surah Fatir. Surah Fatir ayat 45 kalau enggak salah. Iya. Coba kalau yang pegang Quran dibuka ya. Surah Fatir ayat 45. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Terjemahannya, dan kalau sekiranya Allah mau menyiksa manusia disebabkan karena kesalahan-kesalahan mereka, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk yang melata pun. Jadi kalau Allah mau hukum kita ikhwan, satu dosa saja rasionalnya ya. Coba gini deh, antum punya perusahaan, kasih peraturan pegawai, datang jam 7 ya, keluar jam 5, ada pegawai datang jam 8, konsekuensinya potong gaji, 5 kali terlambat, pecat misalnya. Itu kan peraturan kita, misal manusia ya. Dan itu normal saja, kalau enggak begitu nanti banyak pelanggaran gitu kan. Tapi dengan Allah SWT berbeda. Allah Subhanahu wa taala pada saat orang berbuat kesalahan tidak dihukum langsung pada saat itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan mereka, diberikan penangguhan. Coba gini. Ada contoh lain ya. Antum punya uang dipinjam oleh seseorang. Dia enggak bayar. Apakah orang yang tidak bayar utang itu langsung stroke pada saat itu? Atau keluar ditabrak di jalanan? Langsungkah sakit keras? Ada orang berzina, la qadarullah, seseorang berzina di hotel. Apakah pada saat habis zina langsung dihukum sama Allah, dikutuk jadi patung? Atau misalnya besoknya dia langsung tiba-tiba tabrakan, sakit keras? Enggak. Orang yang bermaksiat kepada Allah pun Allah Azza wa Jalla tidak langsung hukum, karena bagi Allah ini makhluknya lagi bodoh nih, enggak ngerti apa yang dilakukan sama dia. Dikasih kesempatan, saya kembali ke contoh awal, misal kalau utang. Orang utang nih, dia gak bayar, itu kan dosa. Mestinya sudah cukup Allah hukum dia. Bisa Allah putusin satu urat sarafnya, mati seketika, selesai gitu kan. Tapi Allah SWT menangguhkan agar diberikan kesempatan dia taubat. Ada orang berzina 5 tahun, terus Allah kirimkan sinyal agar taubat, nyesal, ada teman yang ingatin, sampai nyantol 5 tahun kemudian baru mau sadar. Bayangkan itu, masih bisa hidup di bumi, masih makan, masih minum. Kalau kita tadi di perusahaan masih jadi pegawai, tapi tiap hari nyuri. Kalau kita sudah ngusir tuh, dipecat. Tapi ini Allah Azza wa Jalla masih dibiarin hidup di bumi, masih minum, masih makan, masih bernafas, masih enak. Ya kan gitu? Karena diberikan kesempatan untuk taubat. Dan luar biasanya juga rahmat Allah, orang yang terzalimi, yang diutangi uang tadi, itu Allah kesempatan bersihkan dosanya, Allah tinggikan derajatnya, dikasih kesempatan. Jadi yang berbuat zalim dikasih kesempatan dosa, yang terzalimi ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Jadi kan, sebagaimana sabda Nabi SAW yang sering saya ulangi hadis ini, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, kalau ada derajat di surga yang Allah ingin seorang hamba mukmin mencapainya sementara umur dan amalnya tidak cukup, kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, tuangkan ke hamba-Ku ini cobaan-cobaan. Belum selesai satu-satu datang, belum selesai satu lagi datang. Untuk apa? Untuk agar dia sampai ke derajat itu. Jadi rahmat Allah ini luar biasa. Orang yang buat salah pun tidak langsung spontan dihukum. Ada memang dosa yang langsung bisa dihukum oleh Allah, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, semua dosa Allah kemungkinan masih takhir, masih diterlambatkan hukumannya. Ada bahkan tidak dikasih di dunia, dikasih di akhirat nanti, gitu kan? Kecuali durhaka dengan orang tua, itu lain lagi, berarti ada pengecualian. Tapi di sini berarti cuma satu dosa itu saja kan, yang kalau memang dia durhaka, dia caci maki orang tuanya, mungkin dia mukul, itu bisa spontanitas. Kapan orang tuanya mengatakan ya Allah hukum dia, langsung tiba-tiba gitu kan. Seperti itu kurang lebih. Tapi yang lain masih bisa. Pernah enggak antum tertolimi oleh seseorang, lalu antum berdoa, ya Allah hukum orang ini. Masih bisa nafas, dia masih jalan. Kan gitu. Dia masih makan, dia masih minum. Tertolimi. Ada orang pernah bilang sama saya, Ustaz, saya ada orang utang sama saya 10 tahun, sampai bosan saya nagih. Tapi dia masih pakai mobil mewah, dia masih makan, masih hidup. Loh, katanya orang kalau terzalimi doanya enggak ada hijabnya. Kok dia enggak dihukum langsung? Gitu kan? Kalau saya jawab, ya itu bentuk rahmatnya Allah. Sebenarnya bukan Allah enggak ijabah. Allah ijabah, doa antum itu diijabahkan gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah masih kasih kesempatan orang ini. Dengan antum pada saat berdoa ada pahalanya tuh. Allah kasih pahala terus pada saat kita berdoa. Orang ini dikasih kesempatan untuk taubat. Nanti kalau sudah sampai pada puncaknya memang tidak bisa, baru Allah SWT hukum. Tapi begitulah rahmat Allah, sangat luas. Kalau antum sudah berbuat dosa, ikhwah, ini bukan kita menggampang-gampangkan dosa, bukan. Karena kita sudah bahas dosa besar yang sebelumnya, 68 itu merasa aman atas makarnya Allah ya. Tidak boleh kita merasa aman dengan berbuat dosa, kemudian kita aman tidak dihukum. Enggak, hukuman Allah bisa datang, tapi Allah memang terlambatkan. Yang penting harus difahami, setiap dosa sekecil apapun ada konsekuensi hukumnya, gitu kan? Akan ada pembersihannya. Tapi kalau seseorang sudah melakukannya, maka dia tidak boleh putus terhadap rahmat Allah SWT. Dia tidak boleh putus asa. Dia harus yakin Tuhannya Maha Pengampun. Tuhannya Allah Azza Wajalla itu sangat gembira dengan taubat hambanya. Berita gembira apa lagi kira-kira yang lebih luar biasa daripada hadis Nabi SAW, Allah sangat senang dengan taubat hambanya dibandingkan seseorang di antara kalian yang membawa seluruh hartanya di atas tunggangannya, kemudian dia pergi musafir, di tengah jalan di padang pasir hilang unta dan hartanya. Pada saat dia sedang tidur, waktu dia bangun hilang, dicari-cari gak ketemu lagi, gak ada keluarganya, gak ada temannya, di tengah padang pasir gak bisa apa-apa lagi. Pada saat dia sudah putus asa, kata Nabi SAW, dia kembali ke tempat yang semula, lalu dia tidur, berharap dia mati pada saat tidur, karena sudah gak ada bekalnya lagi. Pada saat dia bangun, ya sudah cukup tidurnya, kemudian dia lihat untanya dan bekalnya semua ada di sebelahnya. Bagaimana gembiranya orang ini? Maka kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan tobat hambanya dibandingkan itu. Allah SWT rahmatnya luas sekali. Gitu kan. Jadi tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah marah dengan orang-orang yang sengaja merasa putus asa. Tentu sekali lagi ikhwan, ada bedanya antara orang yang tidak buat dosa dengan buat dosa. Di sini perbandingannya ya. Misal gini, kalau gitu enggak apa-apa deh saya buat dosa, kan rahmatnya Allah juga luas. Itu hak antum. Tapi pada saat antum melakukan dosa ada konsekuensi hukum nantinya, gitu kan? Taubat diterima, diterima taubat. Asal sempat taubat insyaallah diterima. Tetapi waktu yang antum pakai bermaksiat tadi, misal orang berzina 3 jam, semestinya bisa antum kesempatan meninggikan derajat di surga dengan 3 jam itu, misal dengan berzikir, baca Quran, majelis ilmu, daripada berzina, gitu kan? Jadi orang yang berbuat dosa tadi dia kehilangan kesempatan, karena per detik hidupnya ini akan ada peluang-peluang emas untuk mendapatkan pahala. Ya kan gitu. Kita tahu sendiri bahasan para ulama yang mengatakan seseorang itu bisa saja membutuhkan pahala ya, setengah pahala hari kiamat untuk selamat masuk ke surga. Tapi kalau dia tidak punya, mau ambil dari mana kira-kira? Enggak bisa hari kiamat ngemis minta sama orang, mohon-mohon, enggak bakal ada yang kasih. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, pasangan hidupnya dan anak-anaknya, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, pada saat itu semua orang sibuk dengan dirinya sendiri bagaimana bisa selamat, gitu kan. Jadi sudah tidak bisa lagi. Nyesel antum nanti kalau antum ternyata wah tinggal 20 pahala ya saya sampai ke surga itu, tapi udah enggak bisa. Tidak bisa diperbaikin lagi. Dan juga perlu antum tahu yang sering saya ulangin juga titik poinnya, ikhwah sekalian, daripada kita sibukkan diri bermaksiat kepada Allah, gitu kan? Lebih baik kita sibukkan diri dengan ibadah. Karena ibadah ini punya kenikmatan sebagaimana maksiat punya kenikmatan. Dan ibadah ini kalau sudah hilang, waktunya lewat, kita enggak bisa ulangin, enggak bisa diulangin. Hari Senin kemarin enggak puasa sunnah, dosa enggak? Enggak. Enggak dosa, puasa sunnah kok. Tetapi antum kalau sekarang baru tahu, oh iya ya mestinya saya perbanyak amal soleh ya, mestinya saya puasa Senin kemarin, udah deh mulai hari Kamis besok saya puasa, Senin depan saya puasa sampai saya mati insya Allah saya coba komitmen. Gak apa-apa, udah bagus niatnya. Tapi hari Senin yang kemarin yang kita gak puasa itu mustahil diperbaikin. Gak bisa lagi. Sampai hari kiamat buku antum Senin itu kosong dari puasa. Gak bisa lagi. Dan beda pahalanya dengan orang yang pada saat itu puasa. Ya kan gitu. Waktu terus berlalu. Amal soleh itu yang membedakan derajat seseorang mukmin di surga. Itu nanti yang membedakan antara orang yang mengerjakan dengan tidak sunnah maupun wajib, gitu kan? Jadi daripada sibuk bermaksiat lebih baik beramal saleh. Ya, lebih baik beramal saleh. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari pernah keluar di malam hari di kota Madinah setelah sholat isya, berjalan bersama para sahabat. Kemudian langit lagi gemerlapan dengan bintang-bintang yang terang. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, apakah kalian lihat bintang-bintang itu? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, nanti kalian kalau sudah masuk di surga kalian, maka kalian akan lihat nanti dari surga kalian, istana-istana lain, derajat-derajat lain, seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Nanti kita di surga ini, kita lihat nanti istana-istana lain, tapi cuma seperti bintang yang sekarang kita lihat itu, jauh, cuma ada cahaya. Kita enggak tahu ada apa di sana, fasilitasnya apa, jaraknya jauh sekali, cuma lihat gemerlapan, kita cuma bisa berangan-angan. Apa ya di sana ya? Kalau istana saya saja begini, bagaimana istana di sana, gitu kan? Cuma bisa berangan-angan, ya. Lalu kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu nanti yang kami lihat jauh gemerlapan khusus untuk para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan, orang-orang soleh dari umatku. Kata ulama hadis, maksudnya orang yang terus komitmen menjaga amalan-amalannya sehingga dia tidak memberikan celah untuk berbuat maksiat. Jadwal rutinnya dari wajib dan sunnah seharian, subuh, qabliyah subuh, zikir paginya, duhanya, duhur, qabliyah duhur, duhurnya, ba'diyah duhurnya, kemudian asar, qabliyah asarnya, asarnya, zikir sorenya, maghribnya, qabliyah maghribnya, maghribnya, ba'diyah maghrib, isya'nya, terus jadwal rutin ini diikutin terus sampai tahajudnya, sampai subuh lagi besok. Belum jenguk orang sakit, belum silaturahim keluarga, belum bersedekah, belum ini, dipadatin sama dia. Sibuk dengan itu. Orang-orang yang seperti ini yang dikatakan saleh, gitu kan? Artinya orang yang akan dapat derajat yang tinggi tadi. Ingat ikhwah, derajat itu tidak bisa didapat kalau sudah di akhirat. Di sini sekarang kesempatan. Tidak ada ruginya orang menyibukkan diri dengan ibadah. Bahkan rugi kalau dia sibukkan diri dengan kemaksiatan. Karena dia harus punya waktu untuk khusus membersihkan itu. Walaupun memang rahmat Allah luas untuk bisa membersihkan dosa-dosa dia. Tapi ingat, dia kehilangan derajat yang bisa dia dapatkan semestinya. Gitu kan? Orang-orang yang soleh, kata para ulama, dinukilnya kisah kepada kita Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair yang dijamin surga, itu bukan hanya sebuah kenangan, bukan hanya dikatakan oh iya kenangan ya, Abu Bakar mertua Nabi, sahabat Nabi yang mulia dan seterusnya, yang itu, oh iya dia memang orang yang luar biasa, pahalanya, fadilahnya, bukan cuma itu. Kalau cuma itu cuma seperti sebuah sejarah saja, tapi Allah kekalkan kisah mereka untuk kita ambil pelajaran, contohin hidupnya, contohin cara ibadahnya, perilaku-perilakunya, bukan mustahil kita bersama dengan dia di derajat-derajat tinggi di surga. Bukan mustahil, gitu kan? Makanya sebagian ulama mengatakan saking jelinya. Jadi gini, makin seringnya antum menjaga ibadah-ibadah ini, nanti makin sering Allah berikan ilham-ilham yang kayak seperti terbuka program baru ibadah gitu, ya. Kayak seperti tiba-tiba aja kita melakukan gitu ya. Contoh antum jaga sholat 5 waktu, antum jaga sholat, nanti tiba-tiba kayak terhilangkan kalau sudah komitmen tuh, coba baca Quran ah, setiap mau sholat, antara azan iqamah 1/2 lembar, coba ini ah, tiap hari saya mau jadwalin, apa namanya, saya sedekah sekian, nanti akan muncul tuh, dengan sendirinya kalau kita komitmen jaga ibadah-ibadah, program-program ibadah yang lain, yang tidak terfikir oleh orang yang bermaksiat, tidak terfikir. Orang yang bermaksiat itu terfikir hanya, bagaimana nanti membersihkan dirinya dari dosa, sibuk dengan itu. Tapi orang yang sibuk dengan ibadah, Allah akan mudahkan lagi dia mendapatkan program ibadah yang lain. Seperti itu. Sekali antum amanah, dikasih sama teman-teman, ini tolong ya, sumbangin masjid dekat rumah kamu ya. Sekali kita amanah jalanin, yakin akan datang nanti yang lebih besar. Allah mudahin dia bisa sumbang yang lebih besar atau dapat sumbangan lebih besar. Kalau dia jalankan sesuai dengan amanahnya. Jadi seperti itu ikhwas sekalian. Saya bacakan dalilnya. Imam Az-Zahabi mengangkat dalil pertama adalah Surah Yusuf ayat 87. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, kata ulama tafsir, bertaubat dari dosanya atau komitmen meminta sesuatu pada Allah, selama belum dikasih dia kejar terus dengan doa. Kalau dia berhenti berarti dia putus asa. Sesungguhnya tidak berputus asa, baik dalam meminta target yang belum dapat atau meminta ampun dari dosanya dari rahmat Allah, melainkan kaum-kaum yang kafir. Gitu kan? Jadi kadang-kadang Allah sengaja terlambatkan doa itu justru karena Allah senang melihat hamba itu dengan doanya, kan? Hadis sahih riwayat Imam Ahmad di mana Nabi SAW bersabda, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah sengaja terlambatkan jawabannya agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Gitu kan? Tidak bisa kita menangis dalam sujud atau dalam doa kalau musibah sedang tidak datang, ikhwah. Tapi kalau lagi ada masalah, itu luar biasa. Coba antum punya masalah berat, terus antum kembalikan kepada Allah. Nikmat rasanya kita mengeluh dengan Allah. Kayak rasanya Allah itu dekat. Coba kalau masalah itu sudah selesai, antum mau menangis seperti awal itu musibah datang, enggak bisa. Biar antum berusaha kucek-kucek matanya, enggak bakal nangis. Gitu kan? Karena masalahnya sudah tidak ada. Ternyata itu tanda kasih sayang Allah sebenarnya, gitu kan, supaya kita menikmatin itu. Ada saatnya kita curhat dengan Allah itu luar biasa. Kadang-kadang kalau kita sudah sampai pada puncak masalah itu, ya Allah tolonglah hambamu ini, gitu kan, kita sampai luar biasa yakin Allah itu ada. Keyakinan itu susah muncul kecuali musibah ada. Coba kalau nikmat lagi ada, kita nggak bisa begitu, gitu kan. Berarti Allah SWT ingin menyampaikan kita pada titik itu, gitu. Kemudian dalil kedua, surah Asy-Syura ayat 28. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha mim ba'di ma kanatu. Ya. Ini coba saya lihat dulu surah Asy-Syura ayat 28. Mohon maaf tadi belum selesai ya. Surah Fatir ayat 45 itu, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. فَإِذَا جَعَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Terjemahnya tadi belum selesai. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya atau perilaku-perilaku salah mereka, niscaya Allah tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi satu makhluk pun, ya, makhluk yang melata. Akan tapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka agar bisa bertaubat, berikan kesempatan. Kalau tidak mau, maka Allah tangguhkan sampai hari kiamat, sampai waktu tertentu, sampai waktu tertentu. Maka apabila datang ajal mereka, sesungguhnya Allah maha melihat ya keadaan hamba-hambanya. Saya mau baca dulu surah Syura ayat 28 tadi ya, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini. Asy-Syura itu ayat surah berapa ya? Asy-Syura 42. Asy-Syura ayat 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. Di sini soalnya di buku kita ini terputus ya ayatnya. Wa huwal waliyyul hamid, dan dialah Allah yang telah menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Kita perlu tahu satu hal juga ya. Kalau sedang datang cobaan kepada antum, yakinlah ikhwah, fa inna ma'al usri yusra. Harus yakin ada selesainya masalah itu. Tapi seringkali Allah mau kita sampai pada puncak pahala. Puncak pahala. Saya kasih contoh waktu Nabi Ibrahim alaihissalam melihat mimpi menyembelih Ismail. Itu cuma perintah ya, dan semua mimpi nabi-nabi pasti benar. Pasti benar, artinya memang itu wahyu dari Allah, gitu kan. Kalau nabi-nabi ya, kalau manusia biasa bisa saja itu dari syaitan atau dari Allah, itu tergantung, bisa ru'ya, bisa hilm. Tapi Nabi Ibrahim AS melihat, lalu dia bilang sama Ismail, wahai Ismail, saya lihat dalam mimpiku bahwasanya saya akan sembelih kamu. Ismail mengatakan, kerjakanlah wahai ayahku, enggak ada masalah. Lalu mereka mengikuti petunjuk itu. Perhatikan prosesnya ya, Nabi Ibrahim AS bawa pedang, memegang tangan Ismail, menuju dari rumahnya dekat Ka'bah ke wilayah Mina. Ya kurang lebih 7-8 km kalau sekarang tuh jalan kaki ya. Jadi sementara jalan ini itu ada proses ya. Padahal ini dia cuma mimpi. Dia sekarang sedang membawa tangan anaknya menuju ke gunung di Mina untuk menyembelih anaknya karena perintah Allah. Melalui proses tuh dia jalan, ada pengorbanan ya. Sampai naik di atas gunung. Sementara naik ke gunung, maka syaitan datang menggoda di tiga titik yang Nabi Ibrahim alaihissalam melemparnya dengan 7 butir batu kan. Tetap saja dia jalan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah biarin nih Nabi Ibrahim alaihissalam dibiarin, ambil pelajaran dari sini, dibiarin sama Allah. Sampai ya Allah Subhanahu wa taala membiarkan Ibrahim alaihissalam meletakkan Ismail di atas batu. Ismail memejamkan matanya, Ibrahim pun sudah pasrah, Ismail sudah pasrah, dan Ibrahim alaihissalam sempat mengayungkan pedangnya. Udah selesai nih. Udah akan nebas leher anaknya. Jadi enggak ada keraguan. Pas sudah dekat leher Ismail, Ismail sudah pasrah, Ibrahim sudah pasrah, Jibril alaihissalam datang menahan pedangnya Ibrahim alaihissalam dan diganti dengan hewan. Perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala kalau datang cobaan kepada seorang hamba, dibiarin sampai puncaknya. Tujuannya sebenarnya agar orang ini mendapatkan target yang Allah mau. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu apa, pokoknya sudah pasrah, Ismail sudah pasrah. Falamma tallahu lil jabin, waktu sudah dibaringkan di atas batu, sudah pasrah, kan? Kemudian sudah diayunkan pedangnya sudah menuju ke leher, ditahan sama Ibrahim sama Jibril alaihissalam. Pada saat itulah Allah SWT berikan kepadanya. Kemudian dikatakan dalil yang ketiga, surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya. Al-ayah, katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Udah 10 tahun zina. Sudah sekian banyak makan haram, sudah luar biasa melampaui batas dalam dosa, bukan sekali dua kali melakukannya. Melampaui batas pada diri mereka sendiri, jangan mereka berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kasus ikhwah, subhanallah, dia dulu pezina, ngaku pezina, memang hampir tiap hari berzina, gitu kan? Masih bisa enggak Ustaz dapat orang salihah? Mungkin bahkan perempuan yang perawan yang tak pernah disentuh oleh laki-laki. Saya bilang bisa. Gimana caranya? Saya sudah buat dosa dulu. Bisa. Satu caranya, taubat kepada Allah, coba istiqomah di jalan Allah. Nikmatin prosesnya aja sambil berdoa sama Allah. Lihat aja. Cuma saya tidak berani menentukan waktu. Saya tidak bisa bilang sebulan, setahun, tidak bisa. Tapi yakin kalau antum memperbaikin keadaan dari tadi berzina, sekarang meninggalkan, kemudian istiqomah, akan datang Allah datangkan jodoh yang antum tidak bisa bayangkan. Ternyata betul terjadi. Ya betul terjadi. Ada beberapa ikhwah kita setelah berjalan waktu setahun kemudian, subhanallah, memang betul-betul dapat orang yang salihah, yang tidak masuk di akal dia kalau dulu dia bisa dapat gitu. Baik, kita tutup dengan dalil yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dalil terakhir beliau angkat, disebutkan di dalam hadis Muslim kitab Sifatul Jannah ya, tentang sifat atau ciri-ciri surga. La yamutanna ahadukum illa wa huwa husnul dhann billah. Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia sudah sangka baik dengan Allah. Maksudnya kalau dia buat dosa dan dia sudah taubat, dia harus sangka baik Allah sudah terima. Dia sudah coba ibadah, insya Allah sudah diberikan, gitu kan? Jadi bersangka baik dengan Allah SWT, dan ini termasuk bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Sampai sini insya Allah seperti biasa kita akan lanjutkan dengan tanya jawab setelah solat ba'diya isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana membedakan antara putus asa terhadap rahmat Allah dengan rasa takut akan azab Allah gitu. Jadi jelas sekali bedanya Pak ya. Jadi orang yang putus asa terhadap rahmat Allah itu orang yang memang benar-benar menganggap Allah enggak mungkin ampunin saya deh. Sudah terlalu banyak dosanya. Itu yang dibahas tadi kan. Kalau orang takut akan azabnya Allah, itu positif tuh, sangat bagus. Misal dia berbuat dosa, takut dihukum sama Allah, akhirnya mendorong dia bertaubat. Justru itu yang ditekankan, justru itu yang sangat dianjurkan gitu. Jadi memang ada perbedaan dasar jelas ya. Yang satu ini putus asa terhadap rahmat Allah. Kemudian contoh-contohnya tadi ya, dia sudah buat dosa, kemudian dianggap tidak akan diampuni sama Allah, akhirnya terus dalam dosanya. Nah, kalau tadi orang takut dengan azab Allah, justru positif. Kalau dia takut dengan azab Allah kemudian bisa membuat dia taubat, itu satu hal yang sangat baik. Kembali saya sarankan ya, Bapak Ibu sekalian, ikhwah akhwat, kalau mau bertanya lebih baik ditulis di kertas biar nanti saya bacakan insya Allah. Pertanyaannya kemarin, saya baca di rumah semuanya berkisar masalah lebaran pemerintah atau Saudi. 70% masalah itu gitu. Sudah lewat. Yang sisanya masalah kurban. Kita Rabu lalu gak masuk kan? Sudahlah, anggap sudah terjawab. Kalau masih ada yang penasaran, tulis aja kembali kan? Baik, sebelum saya masuk lebih jauh ke pertanyaan, seperti biasa juga ikhwah-ikhwah sekalian, saya kalau ada sesuatu yang saya mau sampaikan, saya sampaikan dulu. Duduknya saya di sini itu bukan berarti saya seorang alim ya. Saya hanya kebetulan mendapat gelar ustaz juga karena sering ceramah. Itu bukan berarti lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian. Saya manusia biasa yang bisa salah. Jangan antum patok, oh ini fatwa Ustaz Khalid sudah sampaikan, berarti yang lainnya salah, enggak. Kalau antum menemukan pendapat yang ana sampaikan, kemudian ada pendapat ustaz lain, dalilnya juga ada, silahkan sampaikan aja. Saya sangat terbuka untuk itu kok. Malah alhamdulillah bisa sharing ilmu, gitu kan? Jadi saya duduk di sini ini kita betul-betul hanya menjalankan sunnah Nabi SAW. Para sahabat begitu ya. Jadi kadang-kadang mereka ketemu, mereka memang mengatakan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita saling menambah iman sesaat yuk. Terus mereka ngobrol-ngobrol. Mungkin ada yang punya pengalaman, ada yang punya tambahan ilmu, hadis. Hanya begitu, tapi bukan berarti satu lebih pintar dari yang lainnya. Saya bukan kelas ulama kaliber yang semua saya tahu, enggak. Gitu kan? Sehingga memang kita sama saja. Saya juga penuntut ilmu ikhwah. Cuma memang saya coba berbagi dengan apa yang saya ketahui, kan? Jadi bisa saja apa yang saya sampaikan mungkin bertolak belakang dengan pendapat ada antum pernah dengar. Silakan kalau ada argumennya disampaikan. Kalau imam mana yang lebih benar kita terima, gitu kan? Kita jalankan. Itu sangat wajar sekali ya. Dan seorang penuntut ilmu itu tidak boleh sombong. Pada saat memang dia betul-betul penuntut ilmu, dia benar-benar dai di jalan Allah, dia harus bisa menerima masukan orang lain. Kalau memang ada yang lebih positif, kenapa tidak gitu kan? Apalagi dari lebih kuat. Dan ini sudah prinsip dasar para ulama-ulama kita, seperti Imam Syafi'i mengatakan kepada pengikutnya, kalau seandainya kalian menemukan madhabku tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka tinggalkanlah madhabku dan ambillah sunnah itu, karena sunnah itu bagian daripada madhabku. Jadi jelas, ini bisa saja orang itu keliru. Baik, saya masuk pertanyaan di sini. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa yang baik pada waktu sujud dan ruku? Mohon penjelasannya. Doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kalau teman-teman yang sudah hadir di pengajian saya sudah sering saya tuntunkan ada buku doa yang sering diambil itu ya. Doa kumpulan Al-Quran dan Sunnah, kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada dua ruku. Dua ruku itu ada 7 macam. 6 Subhana Rabbil Azim. 1 Subhana Rabbil Azim wa bihamdi. 2 Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. 3 Subhanallahi Dzil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya'i Wal Azama. 4 Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ini 5. Dan yang ke-6 Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu raka'a sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idami wa asabi wa mastaqalla bihi qadami. Jadi ada 6 macam memang bacaan, dan 6 macam bacaan ini boleh dipilih salah satunya, dan baca minimal yang wajib 1 kali, sunnahnya 3 sampai 10 atau 11 kali. Boleh juga kalau ada orang, ada pendapat sebagian ulama kalau dia mau lama sujudnya, seperti misalnya sholat gerhana, kayak kemarin sempat gerhana ya. Saya sih sempat sholat sama teman-teman beberapa ikhwah, cuma tidak sempat diiklanin waktu itu memang di Kalibata City, dan saya tuntunkan caranya. Kan itu sholat gerhana itu sholatnya lama, gitu kan? Baca surah. Nabi SAW baca 7 surah yang panjang, Sabu Utiwal. bisa Al-Baqarah, bisa An-Nisa, bisa Al-Imran, bisa Al-Ma'idah. Pokoknya surah-surah 7 pertama yang panjang-panjang tuh. Kemudian rukuk, rukuknya lama selama orang itu berdiri. Apa yang antum baca kira-kira itu? Kalau cuma subhanallah rabbil azim 3 kali enggak mungkin, karena harus rukuknya sama lama dengan pada saat berdiri. Kalau kita baca 100 ayat Al-Baqarah, berarti rukuknya seperti 100 ayat itu. Makanya saya tuntunkan kemarin, kalau bisa baca semua nih 6-6-nya masing-masing 11 kali, gitu kan? Subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, terus sampai 11 kali. Kemudian baca lagi subhanallah rabbil azim wa bihamdi, subhanallah rabbil azim wa bihamdi, terus begitu. Subuhun kudusun rabbul malaikati, urudi, baca terus sampai 11 kali. Nah, dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi SAW membaca 10 sampai 11 kali, ya. Kadang-kadang kalau beliau salat malam beliau membaca 10 sampai 11 kali, ya. Kalau sujud juga sama ya. Subhanallah rabbil ala, subhanallah rabbil ala wa bihamdi. Terus sisanya sama tadi, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, subhanallahi dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Cuma yang keenamnya agak beda. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ini juga dianjurkan untuk dibaca. Lebih baik lagi kalau antum tahu terjemahannya itu, karena maknanya luar biasa. Apa hukum khitan bagi perempuan? Sudah sering kita jelaskan ya. Jadi ada ulama yang mengatakan dianjurkan untuk tidak mengkhitan anak perempuan, gitu kan? Di antara pendapat para ulama, tapi cukup dibersihkan. Ya, kalau sekarang istilah di klinik-klinik kita itu memang dibersihkan, bukan dikhitan. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan dikhitan. Sebenarnya khitan itu artinya memotong sebagian dari kemaluan. Itu makna khitan ya. Jadi kalau laki-laki dipotong kulit bagian atas zakar, kalau perempuan mungkin di bagian tertentu yang dipotong, gitu kan. Ada hadis yang masih ya, dibahas oleh para ulama, dipersisikan tentang kesahihannya. Kata Nabi SAW, ambillah sebagiannya dan jangan kamu habiskan. Dan itu, jadi itu memang yang dalil yang digunakan oleh sebagian ulama yang mengatakan ada khitan, tapi khitan itu pun terbatas dengan cara-cara tertentu, beda dengan laki-laki ya. Allahu alam, kalau saya pernah suruh istri saya nanyakan langsung ke bidan-bidan di klinik atau rumah sakit tempat dia melahirkan, emang itu cara bahasa bidan, ada seorang akhwat kita bidan, dia mengatakan emang biasanya ada cara tertentu yang kita kami gunakan gitu. Jadi kalau bahasa sekarang itu dibersihkan gitu kan, dengan caranya. Allahu alam. Apakah saum ayyamul bid dikerjakan selain 13, 14, 15 Hijriah? Dan apakah boleh dikerjakan tidak berurutan setiap hari asalkan jumlahnya 3? Saya sudah pernah jelaskan ya, kalau jumhur ulama mengatakan boleh, afdholiyahnya 13, 14, 15. Tapi kalau antum tidak sempat, boleh hari apa saja yang penting 3 hari. Tapi pendapat yang paling kuat dianjurkan agar 3 hari berturut-turut. Itu pendapat yang paling kuat ya. Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan pendapat terakhir dari beliau pribadi ya. Tapi ini pendapat beliau pribadi, beliau mengatakan ayyamul bid juga boleh, atau puasa 3 hari setiap bulan boleh dipisah. Kapan aja ada kesempatan, yang penting 3 hari 1 bulan. Tapi ini pendapat yang marjuh, artinya tidak semua ulama milih ini. Ini cuma Syekh Utsaimin sendiri rahimahullah. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan boleh diganti ke hari lain, yang penting 3 hari berturut-turut. Ustaz, saya mau tanya, dalam PNS ketika ditugaskan dinas di luar kantor, dinas di luar, maka PNS tersebut akan mendapat uang saku dan uang transport. Jika PNS tersebut ditugaskan dinas di luar 5 hari, kemudian belum selesai dinasnya, baru 3 hari sudah diminta oleh atasan balik ke kantor karena ada pekerjaan lain yang urgen harus dikerjakan, namun PNS tersebut tetap berstatus dinas dan tetap mendapatkan uang saku 5 hari dan uang transport. Bagaimana hukumnya uang saku sisa dinas yang 2 hari? Apakah boleh diambil atau digunakan, atau uang tersebut haram hukumnya? Jadi kalau memang program-program di kantor itu sudah diwewenkan 100% pada pimpinan, kan gitu, pimpinan bisa mengambil keputusan, maka berarti tidak ada masalah. Dia tetap menganggap pada saat ditarik PNS ini dari tugasnya ke tugas yang lain, berarti dianggap tetap dinas. Itu halal saja, gak ada masalah, karena memang wewenang pimpinan tadi, gitu kan. Tapi kalau ternyata bukan wewenang pimpinan, dia ada keperluan dengan PNS ini, mungkin karena ada pekerjaan penting yang dia harus lakukan, apalagi kalau pekerjaan itu pekerjaan di rumahnya misalnya, gitu kan, di rumah atasannya ini, kemudian ditinggalkan tugasnya, kemudian dia bilang gak apa-apa deh, nanti laporannya ditulis aja seakan-akan kamu tetap tugas. Dia tahu kalau itu sebenarnya direkayasa, gak boleh, gak halal, kembaliin, jangan ambil. Jadi kan sudah saya bahasakan ya, dikembalikan dan jangan diambil, itu jauh lebih baik, lebih aman. Karena uang-uang seperti ini akan jadi uang yang haram, yang berbahaya buat kita. Ustaz, bolehkah menjenguk non muslim yang sakit, lalu apa yang harus kita lakukan? Ustaz, apa saja sunnah rawatib? Baik. Boleh menjenguk. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Nabi SAW itu pernah menjenguk anak muda Yahudi ya, yang akan meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW tuntun untuk syahadat, yang akhirnya dia syahadat gitu kan. Kemudian dia meninggal, kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ulama mengambil kesimpulan bolehnya menjenguk, seorang muslim menjenguk orang kafir. Apa yang dilakukan? Ya diajak Islam. Ada sering saya ulangin ini ikhwas sekalian ya. Saya tidak tahu apa yang membuat mulut kita ini atau mulut antum ini berat ngajak orang syahadat. Apa masalahnya? Itu waswas syaitan. Coba belajar bilang, mau gak masuk Islam? Tanya, gak apa-apa. Mungkin bagi kita itu sesuatu yang risih. Enggak kok. Coba buka mulut, nanya, gak apa-apa. Kalau dia, mungkin dia tanya, kita kadang-kadang tidak sangka itu. Apa sih Islam itu? Jelasin Islam. Bagaimana kalau saya masuk Islam? Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Syahadatin pada saat itu, selesai. Enggak ada susahnya itu. Enggak ada susahnya. Coba tanya teman-teman yang sudah biasa memasuk Islamkan orang. Kadang-kadang sampai ratusan orang, ribuan orang masuk Islam cuma disuruh syahadat aja. Selebihnya nanti baru dituntun, gitu kan? Selebihnya baru dituntun. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, kerabat kita, atau kita lagi jalan sama teman-teman, enggak ada masalah, enggak ada masalah. Sering biasakan gitu, biasakan ya. Saya tertarik dengan kisahnya Dr. Zaki Naik ya, di mana beliau menceritakan itu waktu dia masih kuliah, banyak profesornya dia orang kafir ya. Jadi dikenal memang waktu di kampus tuh suka ngajak orang masuk Islam, profesornya pun diajak. Dia gak peduli, belum masuk Islam sekarang, nanti ada kesempatan ngomong lagi masalah Islam. Terus gitu, sampai akhirnya mengucapkan syahadat. Dia coba datangkan argumen-argumen. Artinya saya tidak minta antum seperti beliau, tapi kalau ada kesempatan gitu kan, jenguk orang sakit, kerabat, apalagi kalau orang tua kita sendiri, ada orang tuanya kafir, gak berani ngucapin masuk Islam aja. Coba, siapa tahu subhanallah ucapan itu memang sudah lama ditunggu oleh beliau dari mulut kita misalnya, kita gak tahu. Gitu kan? Jadi coba ya, jangan sampai ragu. Jadi kita jenguk orang sakit boleh, apa yang dilakukan coba kerjakan yang Nabi SAW anjurkan. Nabi itu waktu datang ke rumah orang Yahudi tadi, to the point langsung. Datang duduk langsung mengatakan, wahai anak muda, ucapkanlah syahadat, maka kau akan selamat hari kiamat. Langsung gitu aja. Orang Yahudi ini lihat ke ayahnya, ayahnya bilang, ati abal Qasim, ikutin ayahnya Qasim Muhammad. Langsung dia ucapin syahadat. Begitu selesai ucapin syahadat, Nabi SAW pamit keluar. Pas depan pintu meninggal, keluarganya semua pada nangis. Kata Nabi SAW, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ya, dengan syahadat itu saja. Jadi kita seperti menyelamatkan orang-orang dari api neraka itu dengan mengucapkan syahadat. Terbalik kalau kita berteman 10 tahun, 15 tahun, gak pernah diajak masuk Islam, kenapa? Coba tawarin. Kita gak tahu ya, hidayah di tangan Allah. Kalau sunnah rawatib, itu mungkin bisa di, apa namanya, dilihat di buku, nanti ada panduan. Saya tidak bawa, tapi ada di mobil saya itu judulnya tuntunan-tuntunan sholat sunnah Nabi apa yang nggak salah itu. Itu ada rawatib itu 2 rakaat sebelum subuh antara azan dan iqamah, 4 rakaat sebelum duhur sudah 6, 2 rakaat sudah duhur 8, 2 rakaat sudah maghrib 10, 2 rakaat sudah isya, 12 rakaat yang Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, man hafidha 12 rakaat fi kulli yawmin wa laila banallahu lahu baitan fil jannah. Ini pertanyaan, bukan pertanyaan nih, minta nomor telepon nih. Nomor HP panitia pengajian ini yang mengurus ta'aruf. Mana tuh? Untuk pernikahan bagi peserta pengajian ini, terima kasih. Ya. Itu yang suka kumpul-kumpulin dus tadi mana? Silakan ya, bisa insya Allah. Jadi ini jemaah yang baru ikut, kalau mau mendaftar menikah boleh di sini. Tapi bukan melalui saya ya, melalui teman-teman panitia. Nanti insya Allah biodatanya dipertemukan antara ikhwat dan akhwatnya. Ada yang cocok? Alhamdulillah. Apakah hadis yang mengatakan selangkah saja seorang anak perempuan keluar dari rumah tanpa menutup aurat, maka selangkah juga ayahnya itu hampir ke neraka. Saya belum pernah dapat ini, Allahu a'lam. Tidak pernah saya temukan ada hadis seperti ini. Tapi kalau yang ada malah dalam dalil itu, kalau orang tua sudah ngingatin anaknya, "Nak, jangan keluar kecuali kamu izin ya." Dengan misal contoh itu wajib. Dan anaknya keluar tanpa izin, ya ayahnya enggak berdosa dong. Dia enggak tahu kan? Kecuali kalau dia tahu, dia sengaja biarin, nah itu lain, itu kemungkaran. Tapi kalau dikatakan, kalau ini sebuah statement mungkin lebih tepat, kalau sebuah hadis, Allah alam, saya belum pernah temukan sama sekali. Zikir setelah sholat harus dilafadzkan apa boleh pakai hati? Dilafadzkan, tapi tidak secara rame-rame. Dilafadzkan ya, dan sudah pernah saya jelaskan, lebih kuat pendapat ulama mengatakan zikir itu adalah ibadah badan, lisan ngucapin, gitu kan. Beda kalau ibadah hati itu kan seperti keyakinan, keikhlasan, itu ibadah hati. Tapi zikir, doa itu ibadah lisan. Keluarin, tapi kita sendiri yang dengarlah. Tidak ribut, tidak mengganggu orang lain. Dalam hadis Bukhari juga ada disebutkan, saya baru ingat bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, beliau pernah mengejar sholat jamaah di masjid Nabi, ternyata sudah selesai. Beliau mengatakan, saya mengetahui kalau saya ketinggalan sholat berjamaah dan sholat sudah selesai dari suara zikir yang saya dengarkan dari masjid. Artinya ada kedengaran suara zikir itu kan. Tetapi memang Nabi SAW bacanya sendiri, sahabat-sahabat Nabi lain baca sendiri-sendiri. Enggak dipaksain gitu. Bukan saya sebagai imam, saya baca ayat kursi, kemudian saya paksa semua harus dengar ayat kursi saya. Enggak. Nabi SAW baca ayat kursi, sana sahabat baca ikhlas, sana baca subhanallah 33, bebas aja. Tapi masing-masing berzikir. Jadi boleh saja, yang penting tidak mengganggu orang lain. Apakah benar Ustadz orang yang naik haji tepat pada hari raya Idul Adha disebut haji akbar dan pahalanya seperti haji 7 kali? Allahu a'lam, tidak pernah saya dengar. Istilah haji akbar pun ini saya tidak pernah temukan ya. Kalau dari para ulama salaf kita, ulama dulu itu enggak ada. Biasanya dibahasakan haji akbar itu karena pas haji Arafah itu hari Jumat. Gitu kan? Jadi bukan Idul Adhanya. Itu yang biasa dikatakan haji akbar oleh sebagian jemaah haji, Allahu a'lam. Tapi kalau sampai fadilahnya di Idul Adha itu, apa benar Ustaz orang yang naik haji tepat pada hari raya Idul Adha disebut haji akbar? Ini tidak benar. Karena haji itu bukan di Idul Adha. Haji 1 hari sebelum Idul Adha, tanggal 9. Idul Adha kan tanggal 10 ya. Nah, jadi yang biasa disebutkan haji akbar itu kalau hari Arafahnya tanggal 9-nya itu hari Jumat. Tapi ini juga tidak disebutkan dalam hadis atau riwayat ya. Ini statement yang tersebar di antara masyarakat. Apa yang harus orang lakukan ketika ingin melakukan haji sebelum berangkat dari rumah menurut sunnah? Karena ada saudara anak melakukan selamatan memakai rebana ya. Jadi kalau saya tahu, setahu saya, Allahu a'lam, sebatas ilmu saya ya, tidak pernah ada riwayat dinukil kepada kita kalau Nabi SAW mau haji atau mau umrah itu buat ibadah khusus. Misal ngundang orang, misal berzikir, misal apa itu, belum pernah ada riwayat. Nabi SAW kalau mau haji, ngiklanin saya mau haji, ya mau ikut silakan. Udah sahabat pada siap-siapin barang-barangnya berangkat. Enggak ada ibadah khusus gitu. Nah ini kadang-kadang kita di Indonesia ini, kita selalu hubungkan ibadah kita dengan perasaan. Ini kalau kita berangkat orang-orang gak tahu enak gak ya? Hanya terpaksa dibawa perasaan, buatlah acara. Ya, sudah ngundang orang di rumah gak enak kalau gak ada ininya. Baik, tambah lagi ada zikirnya. Tambah lagi ditambah dengan hal-hal yang lain-lain. Ada berzanjinya, ada ininya, ada itu. Jadi ditambah dengan hal-hal yang tidak pernah Nabi lakukan. Akhirnya kesannya nanti menjadi sebuah sunnah, sebuah perbuatan yang dianggap bagian dari syariat, dan ini berbahaya ya. Maka saya sarankan, setahu saya Allah alam, tidak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW, apalagi dalam hadis-hadis yang lain justru bertolak belakang ya. Setiap kali kita mau beribadah itu dianjurkan kitman namanya, ditutupi. Apa dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi." Allah cinta dengan hamba yang taqi. Taqi itu suka bertakwa, selalu mengerjakan perintah, wajib dan sunnah, dan meninggalkan yang haram, yang dilarang, haram atau makruh. Itu namanya orang yang bertakwa. Allah suka dengan orang yang seperti ini, Allah cinta. Kemudian ghani, kaya dan suka bersadaqah. Kemudian khafi, suka nyembunyiin amal solehnya. Berarti lebih aman. Kalau yang saya tahu seperti Abdullah bin Mubarak dan beberapa ulama tabi'in itu, mereka kalau mau pergi haji atau umur tidak ada yang tahu. Jarang sekali orang tahu gitu kan. Gak ada yang tahu kecuali orang yang lihat dia. Nanti tiba-tiba sudah pulang haji gitu kan. Itu jauh lebih baik. Karena mengiklankan ibadah ini dianjurkan oleh para ulama tidak dilakukan kecuali memang dasarnya ibadah itu teriklankan. Seperti misalnya sholat 5 waktu harus di depan orang gitu kan. Tapi kalau tidak, seperti sholat malam, seperti sedekah, kan malah kita disuruh anjurin untuk sembunyikan gitu kan. Maka lebih baik Allahu a'lam disembunyikan. Lain kalau kita ketemu di Mekah lagi haji sama-sama, ya silahkan. Ya tidak usah digempos ekspos ya, kalau saya akan haji dan seterusnya. Kalau ini melakukan selamatan dengan rebana, ini malah lebih jauh lagi gitu kan. Tidak pernah ada sahabat melakukannya atau Nabi SAW juga menganjurkannya. Apa ada dalilnya Ustaz tentang puasa Arafah tanggal 1-9? Dan apa faedahnya kalau ada yang mengatakan puasa Arafah hanya pas waktu orang haji, wakaf, tawaf saja? Saya sudah bilang, sudah panjang lebar kita jelaskan nih. Puasa Arafah ya hari Arafahnya gitu kan. Kalau puasa tanggal 1-nya sampai tanggal 8, kan Arafah tanggal 9-nya. Tanggal 1 sampai 8 itu anjuran para ulama. Anjuran para ulama untuk berpuasa gitu kan. Jadi saya sudah juga minta kemarin teman-teman waktu sebelum Idul Adha, bisa kalau ada waktu lagi main di Lenteng Agung ke teman-teman di Yayasan Safwa, mungkin satu orang lah, teman-teman panitia nanti bisa saya minta tolong ke sana, bisa minta buku panduan tentang 9 Zulhijjah, fadilah 10 awal Zulhijjah. Ada saya lihat bukunya itu dibagi cuma-cuma, kecil seperti ini. Mungkin bisa diminta atas nama pengajian dibaca kembali lah. Jadi situ dijelaskan juga kenapa ada anjuran sebagian ulama tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa. 9-nya memang dianjurkan kena hari Arafah. 1 sampai 8 itu karena hadis Bukhari yang jelas ya, bahwasanya tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal saleh, semua amal saleh wajib atau sunnah lebih Allah cintai. Maka ulama mengatakan masuk di dalamnya ya, apa namanya? Puasa. Masuk dalamnya puasa. Ini ya, ini contohnya ya. Dibagi cuma-cuma kan ya. Nanti bisa tolong diambilin, nanti dibagiin ke teman-teman ya. Keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan tuntunan kurban Yayasan Safwa, insya Allah bisa diambil nih. Bisa dibagi-bagiin nanti. Siapa yang mau cari pahala bisa ke Safwa ya. Bisa diambil nanti insya Allah Rabu depan dibagiin teman-teman. Ustaz tolong jelasin secara ringkas sejarah Masjid Aqsa di Palestina. Katanya ada seorang nabi membangun Masjid Aqsa tetapi belum sampai selesai dan semua agama ibadahnya di masjid tersebut. Masjid Aqsa itu dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi ulama mengatakan dua masjid ini ya, Haram dan Masjid Haram Mekah ya, sama Masjid Aqsa itu dua-duanya dibangun oleh Nabi Ibrahim AS sesuai dengan perintah Allah SWT. Kalau Masjid Aqsa itu dibangun oleh Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah. Sebelum membangun Ka'bah waktu masih di Palestina, gitu kan? Kan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Babilonia mendakwai Namrud, Namrud kufur, dihukum oleh Allah, perintah Allah Ibrahim pindah hijrah ke Palestina, membangun Masjid Aqsa. Gitu kan, dan berdakwah di sana. Setelah itu datang perintah untuk hijrah ke Mekah, lalu ada pembangunan Mekah, ya, Ka'bah. Dan memang semua yang datang setelah Nabi Ibrahim AS dari keturunannya Ishak, Yakub, Yusuf sampai Nabi Muhammad SAW sendiri, memang semuanya diperintahkan Allah untuk menjadikan Masjid Aqsa sebagai kiblatnya. Sampai Allah SWT mengalihkan ke Ka'bah setelah Nabi SAW mendengarkan banyak isu dari orang-orang Yahudi di Madinah mengatakan Muhammad itu agamanya dikarang-karang, buktinya kiblatnya ikut-ikut sama kita tuh ke Palestina sama aja. Al-Quran itu juga dicuplik dari Taurat tuh sama Injil, dibuat-buat sama dia, gitu kan? Maka Nabi SAW merasa terganggu dengan perkataan itu. Akhirnya beliau sering mengangkat wajahnya ke langit, meminta kepada Allah, memohon agar dialihkan ke Masjid Haram. Sampai turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan seterusnya. Tapi intinya adalah kata Allah SWT, kami sering melihat wajahmu menengada ke langit, hai Muhammad, dan kami pasti akan mengalihkan kiblat seperti apa yang kau mau. Maka alihkanlah mulai sekarang wajahmu ke arah Masjidil Haram, gitu kan? Sampai di Madinah ada masjid bersejarah namanya Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Karena sahabat lagi sholat asar, dua rakaat pertama menghadap ke Palestina, ternyata pas dua rakaat ada perintah untuk mengalihkan ke Ka'bah, maka mereka menambah atau melakukan dua rakaat yang tersisa dengan kiblat dibalik ke arah Ka'bah. Diberikanlah julukan dengan Masjid Kiblatain. Allahu a'lam. Itulah sejarah kurang lebih ringkasnya masalah Palestina, ya, masalah Masjid Aqsa. Kalau masalah Palestina sebenarnya cukup panjang, ya, panjang ceritanya. Tapi yang jelas itu insya Allah bisa ada di bahasan-bahasan lain, atau mungkin bisa dilihat dalam materi sirah saya di YouTube berhubungan dengan masalah itu. Setiap saya browsing di internet ada saja artikel yang buruk mengenai Syekh Albani. Memang ada apa dengan beliau, Ustaz? Mohon maaf, saya termasuk tidak mau bicarakan masalah individu, ya. Jadi tolong jangan ditanyain ke saya masalah individu, masalah organisasi. Nanya masalah hukum lah, halal haram, bagaimana nambah iman, bagaimana bersih dari dosa, insya Allah tazkiyatun nafs itu lebih baik. Karena saya tidak tahu, setahu saya beliau adalah orang yang mulia, beliau menuntut ilmu yang baik, kan gitu. Dan memang sudah biasa. Tahu enggak kalau Nabi Muhammad SAW itu banyak orang yang benci? Tahu kan? Saya yakin kita tahu, ya. Siapa itu? Nabi. Tahu enggak kalau Abu Bakar dan Umar itu ada yang benci? Kayak kelompok Syiah. Iya kan? Padahal mereka itu orang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Mertuanya Nabi. Bahkan orang-orang di Iran itu buat sendal tulis Abu Bakar sama Umar diinjak-injak. Kan gitu. Mereka menafsirkan surah Al-Baqarah itu dengan Baqarah itu adalah Aisyah. Dan seterusnya, gitu kan? Sapi betina itu dimaksud dengan Aisyah, istri Nabi SAW. Artinya sahabat-sahabat, Nabi sendiri banyak orang yang tidak senang. Apalagi kalau cuma figur seorang Albani, seorang Khalid Basalama, seorang fulan dan fulan, wajar ada orang tidak cocok. Tapi umumnya kalau orang-orang ini sudah benar jalan Allah, berarti pasti yang menghardik mereka itu orang yang salah, kan gitu. Orang yang benci Nabi Muhammad SAW jelas orang yang sesat. Orang yang menghardik Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang jelas mulia, itu berarti memang orang-orang yang keluar dari jalur agama itu. Saya tahu Syekh Albani dapat julukan ahli hadis, gitu kan. Hampir semua orang menggunakan hadisnya kalau dari tulab atau penuntut ilmu. Allahu a'lam, kalau ada yang menulis artikel kurang baik tentang beliau, itu mungkin orang-orang yang menghabiskan waktu saja kalau menurut saya. Lebih baik dia pakai nulis hadis apa, dia sebarin apa, daripada menulis sesuatu yang buruk. Tolong jelaskan Ustaz mengenai Wahabi, karena ada teman saya yang sangat benci sekali dengan mereka yang termasuk golongan Wahabi. Kalau saya ringkaskan saja langsung, Wahabi itu julukan yang dipakai oleh orang-orang Syiah untuk menjauhkan kaum muslimin dari ahli sunnah. Karena Wahabi itu julukan bagi orang yang berpegang pada sunnah. Jadi kalau ketemu Islam ini, kata ulama, kalau kita mau bahas perbedaan dua hal yang bentrok, itu ada Islam sama kafir, atau ada sunnah, ya, sunni sama Syiah. Hanya ada begitu. Kelompok-kelompok yang muncul dalam aliran Islam ini masih umumnya masih berpegang pada sunnah, masih mengakui Al-Quran, gitu kan? Masih tidak mengkafirkan sahabat. Tapi kalau Syiah yang sudah mengkafirkan sahabat, sudah jauh, ya, sudah sangat jauh. Maka Allahu a'lam, yang gelar Wahabi ini dikeluarkan oleh orang-orang Syiah karena teman-teman kita yang mempertahankan sunnah di Saudi itu, mereka memang paling gencar mengingatkan umat Islam tentang Syiah, gitu kan? Kalau di Indonesia kan kita anggap Iran itu sebuah negara yang bagus, gitu kan? Melawan Amerika, padahal semua itu kedok saja, gitu kan? Itu kedok saja. Bagaimana bisa mereka mau lawan Amerika sementara mereka sendiri memang, ya, berkiblat ke sana, orang-orang Yahudi semua, gitu kan? Jadi memang nggak bisa. Itu semua sebuah rekayasa politik saja kesannya. Kalau memang betul, coba aja coba Iran suruh serang Amerika. Kalau selama ini mereka bilang Palestina harus ditolong, mana andilnya apa? Tidak ada andil, gitu kan? Cuma ngomong saja. Kita harus mengadakan muktamar Islam. Muktamar Islam apa di dalamnya? Teman-teman yang hadir di muktamar Islam diadakan di Iran itu hari waktu zaman Khomeini, sampai ada penghafal Quran dari Jazair datang. Dia katakan pengakuan dia didatangin di kamarnya, diajak untuk masuk Syiah. Ada orang-orang Syiah yang datang ke Indonesia kemarin, kemudian orang-orang Iran asli, mereka bilang setelah dijelaskan tentang Syiah di Indonesia, dia bilang kita nggak pernah tahu nih, Ini Syiah kalian saja di Indonesia. Kalau di Iran ini kami tahunya Ali memang Nabi. Emang kami yakini itu. Makanya jelas di sana kalau mereka azan itu memang ada, wa anna Ali Rasulullah itu ada. Atau wa anna Ali waliullah itu ada, memang ucapan dalam azan. Ada teman saya kemarin tamatan Madinah, adik kelas saya enggak usah sebutin namanya, tapi Masya Allah orangnya prestasi sekali waktu di Madinah. Sekarang beliau bergerak di travel haji umrah, baru kemarin ketemu saya. Pas saya ada acara pengajian di Sudirman, dia pas datang kemudian ketemu, sudah 16 tahun enggak ketemu dari tamat dari Madinah. Kemudian dia cerita, dia buat travel, kemudian dia bawa jemaahnya ke Iran. Lalu saya tanya, kok antum bawa ke Iran untuk apa gitu? Dia bilang, saya ingin menjelaskan, memperlihatkan bahwasanya ini loh Syiah yang sebenarnya, yang selama ini kita dengar di Indonesia cuma isunya, ya kan? Orang-orang Syiah pun Indonesia banyak tidak tahu Syiah bagaimana sebenarnya di sana, di Khum itu bagaimana sebenarnya. Saya perdengarkan nih, ini pada saat azan dengar tuh, atau mereka bilang asyhadu anna Ali Rasulullah, itu dengan mic, suara keras gitu. Jadi mereka pada saat datang lihat ini di Indonesia kayaknya Syiahnya lain nih. Ternyata memang di sini mungkin masih ditutup-tutupin ya, masih gunakan takiyah yang ditutup-tutupin yang sebenarnya gitu. Memang mereka mengakui Ali sebagai nabi. Kita kan sudah jelas ahli sunnah tidak mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan? Kan beliau sudah mengatakan dalam hadis Bukhari, saya diberikan kelebihan dari nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. Ya kan gitu. Saya diberikan ketakutan musuh sebulan sebelum saya menyerangnya, dihalalkan ghanimah gitu kan. Kemudian diantaranya ditutuplah nabi-nabi, ditutuplah kenabian dengan datangnya saya. Jadilah nabi setelah beliau. Itu diantara yang disebutkan dari kelebihan-kelebihan beliau, Allah alam. Jadi istilah Wahabi itu istilah yang dipakai oleh orang Syiah untuk menjauhkan umat Islam dari sunnah. Jadi Wahabi itu istilah bagi orang yang berpegang pada sunnah sebenarnya. Kalau sekarang ya, kalau sekarang ini yang lagi dikembangkan. Mana yang lebih utama, sholat di musholla kantor berjamaah dibandingkan dengan sholat di masjid berjamaah? Namun masjid tersebut berada di dekat area kantor. Ya kalau lebih afdalnya, tetap lebih afdal masjid. Ya, makin banyak jemaah sholat, maka makin afdal sholat di situ. Apalagi itu masjid jami' ya, mungkin mesti pakai 5 waktu sholat. Tapi kalau memang di tempat musholla kantor itu sudah rutin dipakai sholat berjamaah pun tidak masalah. Udah dianggap sebagai begini, kalau ada satu pojok di sebuah komplek perumahan tanah 5x5 meter udah diniatin jadi masjid walaupun belum ada kubahnya misalnya, itu udah namanya masjid, udah boleh dipakai, sudah pahala fadilahnya sudah didapat. Kalau kita ke situ itu fadilah masjid sudah didapatkan karena sudah diniatkan gitu kan. Beda kalau memang tidak diniatkan, misalnya udah ditaruh sejadah, memang udah diniatin untuk sholat tuh, nggak diganti yang lain, nah itu berarti sudah fadilah masjid juga atau fadilah tempat sholat. Bagaimana hukumnya barang-barang yang ada di rumah bila bergambar makhluk hidup, misalnya di gelas, apakah harus dibuang? Kalau saran saya sih bukan dibuang ya, lain kali jangan beli lagi yang bergambar-gambar ini gitu kan. Buat untuk anak-anak juga gak usah lah pakai Doraemon, pakai apa terus gak perlu. Beli gelas polosan gak apa-apa, gak usah ditaruh foto di gelas untuk apa, masa minum kopi sambil lihat fotonya sendiri, gak perlu untuk apa. Karena masalahnya itu ada larangan memajang foto kan gitu Mas. Ada larangan. Dan untuk apa? Tidak ada untungnya buat kita kok. Tidak ada sesuatu prestasi di situ. Kalau sudah terlanjur ada dicoret aja mungkin ya. Mungkin pakai apa ya? Mungkin dicoret bagian wajahnya, apa boleh buat ya. Ya, ditutup ya. Jadi jangan dibuang karena kalau dibuang nanti malah mubazir ya. Tapi dihilangkan apa yang dilarang saja. Ada yang bertanya tentang hadis larangan melukis makhluk hidup namun kalau tumbuhan dikecualikan. Padahal tumbuhan juga makhluk hidup Ustaz. Yang berjiwa yang dilarang. Saya sudah jelaskan ya. Manusia, jin, malaikat dan hewan. Kalau pohon itu tumbuhan tidak dianggap berjiwa. Itu memang dalam ilmu manusia begitu ya. Bila sudah bertaubat apakah masih ada konsekuensi dunia dan konsekuensi akhirat? Masih ada. Ada. Antum pernah buat dosa nih, saya sudah jelasin pertemuan yang lalu ya. Saya pernah bohong sekali Ustaz, lalu saya taubat. Adakah konsekuensi pembersihannya? Ada. Nanti akan ada konsekuensi, mungkin kita sakit seminggu flu, mungkin nanti kita juga dibohongin orang. Itu wajar terjadi, konsekuensi ada. Saya sudah jelaskan yang lalu. Dosa kita sengaja tidak sengaja tetap ada konsekuensinya dan tujuan konsekuensi ini agar orang tidak mengulanginya. Tapi mungkin kalau kita tidak tahu lebih ringan konsekuensinya. Misal contoh dibersihkan sama Allah ya melalui wudu misalnya. Jadi kita harus wudu dulu, misalnya pada saat wudu kan kata Nabi SAW kalau orang berwudu pada saat dia mengusap tangannya berguguran dosa-dosa di tangannya bersama dengan tetes air yang terakhir. Nah sekarang kalau kita satu hari wudunya 10 kali, berapa banyak dosa kita yang gugur gitu kan. Nah kata ulama ini juga termasuk konsekuensi, jadi dengan wudu dulu kemudian gugur dosanya itu konsekuensi juga. Jadi kan termasuk, jadi tidak harus semua penyakit, enggak. Jangan dibayangkan konsekuensi selalu parah, enggak. Kan gitu. Tapi memang biasa umumnya itu hadis yang berbunyi al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan, itu memang biasa terjadi. Misal kita pernah gunjing orang, kita sudah tobat nih, 2 tahun kemudian kita digunjing orang, itu pembersihan, konsekuensi. Memang ada. Ustaz, saat ini hal-hal bajakan itu kan banyak sekali. Bagaimana hukumnya menggunakan, membeli, membuat barang bajakan tersebut? Kalau jelas ditulis tidak boleh dan kita lakukan, dosa, mendzalimi orang lain, ya boleh. Tapi kalau memang dibolehkan saja, ini pihak pemerintah diamkan, gitu kan? Dibiarin aja nggak ada masalah. Gitu. Jadi kembali kepada haknya orang gitu. Jadi kita harus mencintai sesuatu bagi orang lain sebagaimana kita mencintai buat diri kita sendiri, dan kita harus membenci untuk orang lain apa yang kita benci buat diri kita, gitu kan? Apa yang kita tidak suka untuk diri kita jangan juga lakukan pada orang lain. Maukah Anda kalau Anda di posisi orang itu kemudian dibajak sementara itu memang mungkin merugikan, tadinya dia bisa jual banyak jadi dia hanya tidak bisa, gitu kan? Apalagi memang dasarnya untuk transaksi jual beli ya. Karena saya taunya biasanya hak cipta itu pun ya biasanya larangannya memang kalau diperjualbelikan, tapi pada saat misalnya kita apa boleh buat harus fotokopi bukunya sudah habis di kampus gitu kan, terus harus fotokopi beberapa lembar, nah itu lain, itu tidak masuk kan, karena memang dia harus fotokopi, kalau enggak dia enggak bisa ikutin materi, bukunya juga lagi habis atau belinya jauh, itu lain. Tapi kalau kita memang bajak, di sini bahasa bajak itu dalam arti kata mengambil secara diam-diam lalu menjualnya ya untuk meraut keuntungan, enggak boleh, haram. Apakah software yang di komputer orang-orang itu bajakan semua rata-rata lantas haram dipakailah komputernya? Enggak, alat komputernya enggak ada hubungannya. Software yang dipakai yang bermasalah. TV enggak ada masalah, program TV-nya yang jadi masalah. Apa yang antum nonton, gitu kan? Kalau kita putarnya ceramah ya enggak ada masalah, apa hubungannya sama TV-nya? Jadi jangan karena tobat TV-nya dibuang, dipecahin, gitu kan? Nah, itu salah. Saat ini barang murah itu rata-rata tergolong menjadi dua, antara tidak bermerek dan bajakan yang menggunakan merek orang lain, dan banyak sekali pada pakaian. Lantas lebih baik beli barang yang mana bila ingin membeli namun tidak memiliki banyak uang? Beli yang bukan bajakan. Udah, kan begitu bisa. Saya rasa tidak semua bajakan kok itu. Tidak semua bajakan insya Allah. Bisa. Masalahnya kalau antum buka pintu ini, akhirnya kan karena banyak orang beli yang bajakan, makin subur, makin banyak dibajak lagi karena dianggap laku. Tapi kalau kita boikot nggak dibeli, kita beli saja yang ada dulu sementara, maka tidak ada masalah. Seperti baju-baju ya, contoh misalnya kalau orang mau beli baju, kenapa memang nggak datang ke konveksi sekalian? Kita mau beli baju kaos yang mau dipakai setiap hari misalnya, baik buat satu lusin bisa kita buat semau kita, modelnya, tulisannya, jenis kainnya, kan bisa. Tidak harus beli yang akhirnya bermerek kemudian dipalsukan. Allahu a'lam. Bagaimana hukum dan keutamaan khitan bagi perempuan ini sudah ya? Bagaimana Yahudi dan Nasrani di Madinah berhukum sesamanya ketika ada Rasulullah SAW di sana? Mereka berhukum dengan Taurat. Tidak ada Nasrani di Madinah ya. Di Madinah di zaman Nabi SAW tidak ada Nasrani, yang ada cuman Yahudi saja dan tiga sukunya, Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Tapi kalau orang-orang Nasrani setahu saya enggak ada di Madinah, enggak pernah ada dalam sejarah itu. Yang ada Madinah adalah orang-orang Yahudi dan mereka berhukum dengan Taurat. Bolehkah saya sholat duha lalu berkegiatan lalu saya lanjutkan lagi sholat duhanya? Boleh asal sudah tutup dengan salam ya. Oh iya. Terus mau dijawab bagaimana kira-kira? Jadi dua rakaat salam, aktivitas lagi, masih ada waktu, sholat lagi dua rakaat, nanti gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau satu rakaat berhenti, angkat telepon, kemudian balik lagi lanjutin, ya gak boleh. Loh, karena memang istri saya bilang gitu kan, waktu saya lagi umroh bersama dia, dia lihat sendiri di Masjid Haram tuh, di safnya perempuan lagi sholat nih sama imam. Dan imam lagi baca ayat, bunyi HP-nya. Ibu-ibu tuh angkat HP-nya, jawab telepon terus ditutup baru kembali lagi sholat gitu kan. Tapi dia enggak batalin ya. Jadi dia bicara telepon, saya lagi sholat, ditutup. Apa konsekuensi dari sebuah kebohongan yang dilakukan? Biasanya sebenarnya saya bilang, kalau konsekuensi dosa itu dari biasanya ya, ini mungkin kena sariawan. Mungkin Allahu a'lam dia jatuh bibirnya luka. Ya bisa berupa begini. Seringkali terjadi di tempat yang kita lakukan. Kalau mulut kita berbohong ya mulutnya yang biasa yang datang konsekuensinya gitu kan. Kalau mata lihat yang haram, matanya mungkin yang bermasalah. Tapi ini tidak usah dibayangkan selalu hal-hal yang berat. Enggak. Bisa saja mungkin orang tidak pernah bersyukur dengan makanan atau sering makan yang haram, maka Allah coba dengan penyakit mah atau apa ya, seperti datanglah seperti itu ya. Semua penyakit kalau datang itu adalah konsekuensi pembersihan. Sebagaimana hadis Muslim kan, tidak ada sesuatu yang menimpa Muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri nusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosanya. Saya memiliki seorang teman yang berhutang kepada saya dan teman saya ini ingin membayar hutangnya kepada saya. Tapi saya tahu teman saya ini mendapatkan uangnya dari hasil yang tidak halal. Apakah saya boleh menerimanya? Kalau kita pasti tahu sebaiknya jangan. Karena ada memang pendapatan-pendapatan yang diharamkan untuk diterima. Seperti kata sabda Nabi SAW, ya, semua hasil perzinahan dan rampasan paksa, gitu kan, maka haram nilainya. Misalnya ada seorang pezina nih, jelas kita tahu dia gak punya pekerjaan lain, mau belanja di toko kita tahu pezina. Kalau kita sudah tahu sumbernya, kita gak terima. Memang begitu, hadis sahih itu. Jadi kita, Nabi SAW mengharamkan saman, nilai daripada buka. Buka ini hasil rampasan, zina, orang berzina itu gak boleh. Tapi kalau misalnya ya, kita gak tahu ya, dalam Islam sering saya ulangi, kita berhukum dengan yang zahir, yang kelihatan aja. Yang kelihatan aja ya, kalau tidak kelihatan depan mata ya gak usah. Jadi gak usah ditanya gitu, ini uang yang kamu bayar halal gak, dari mana sumbernya, gak usah. Ana mau tanya perihal memanjangkan jenggot, apakah kalau memelihara dan merapikan masih dibolehkan atau memang harus dibiarkan tumbuh? Dan hal terkait hadis bidadari yang bergantung di jenggot, hadisnya sahih atau tidak? Ini ada teman-teman kita ini ya, saya gak usah sebutin ya, biasanya memang bergabung di beberapa kelompok-kelompok Islam itu. Mereka niatnya baik, ingin motivasi orang untuk beribadah, tapi ngarang-ngarang gitu kan, ngarang-ngarang. Jadi kalau dikatakan orang berjenggot itu setiap lembar jenggot ada bidadari satu gelantungan gitu kan, berarti bidadarinya kecil dong gitu kan. Itu udah benar, gak ada hadisnya. Kadang-kadang kalau dia mau poligami, dia bilang sama istrinya, kamu kalau nikahin saya gitu kan, saya nikah lagi, kamu pasti masuk surga. Ada hadisnya loh, mana hadisnya? Gak pernah Nabi SAW mengatakan kalau istri menjadi penyebab suaminya menikah kemudian dapat surga. Dia dapat pahala kalau penyebab ya, tapi kalau langsung dipatok masuk surga gak ada. Dari mana? Jadi jangan sampai karena kita memotivasi orang beribadah, kemudian kita ngarang-ngarang, gak boleh. Karena kata Nabi SAW dalam hadis sahih, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqdhabal nar. Siapa yang berbohong tentang saya secara sengaja, maka dia akan pilih tempatnya di api neraka. Jadi ini enggak benar. Kalau kasus memelihara jenggot memang disunnahkan, dianjurkan Nabi SAW. Gitu kan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada perbedaan dasar antara laki-laki dan perempuan kecuali di jenggotnya, karena biasa kalau kumis biasanya ada perempuan yang berkumis gitu kan. Tapi kalau jenggot ini memang anjuran begitu, memang anjuran, Allahu a'lam. Dan Nabi SAW itu kathiful lihya. Artinya beliau punya jenggot lebat sampai ke dadahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu biasa bagi kalangan para sahabat karena memang itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah orang mengatakan itu kurang bagus atau apa, itu kan persepsi. Seperti pernah saya tanya ikhwah, bapak-bapak dari sini, apa yang membuat Anda ini kalau pakai jas sama dasi percaya diri? Apa kira-kira sebabnya? Persepsi kita. Karena kita nganggap ini keren, gitu kan? Tapi pada saat kita pakai baju koko, kita enggak memberikan persepsi yang sama. Maka kita malu kalau pakai baju koko, gitu kan? Kan begitu persepsi. Yang membuat jenggot itu keren atau tidak, gitu kan? Itu persepsi kita sebenarnya. Nah, ini agama saya perintahkan, dan apa salahnya memelihara jenggot? Memang kenapa gitu? Enggak ada yang rugi, enggak ada sesuatu. Pemandangannya apa kan, nah, itu perasaan saja. Gak ada sesuatu, bahkan apa ruginya memelihara jenggot sementara itu berpahala, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah diperbolehkan jika kita menawarkan produk kita kepada calon pembeli sementara mereka sebelumnya sudah sering beli atau berlangganan tempat lain? Bahkan terkadang kita sebagai penjual baru menyuruh calon pembeli untuk meninggalkan penjualnya yang lama. Jadi kita boleh menawarkan produk, tapi nggak boleh kita menjatuhkan yang lainnya. Intinya begitu. Saya menjual produk yang sama, nggak masalah. Kita buka restoran, orang sudah sering makan di restoran yang lain. Masa enggak boleh kita nawarin? Boleh saja. Tapi dalam Islam kita memang disuruh menunjukkan kualitas. Enggak apa-apa kita buat brosur, tawarin, ini ada restoran kami, silakan coba. Gitu aja. Enggak usah bilang ini lebih bagus, sana itu enggak bagus, sana palsu, di sana gini ya. Itu enggak boleh. Enggak boleh menjatuhkan orang lain. Apa hukumnya membeli rumah hasil penyitaan dari bank konvensional? Allahu a'lam, kalau saya lebih baik dijauhi. Kalau saya pribadi menyatakan, dan ini pendapat para ulama yang saya berpegang teguh padanya, semua yang berhubungan dengan dari hasil riba, baik itu penyitaan kah, baik itu memang sengaja mau dijual kah, gitu kan, over, maksud saya over kredit ya, itu dari riba sehingga kita juga terjerumus ke riba yang sama, itu sebaiknya jangan. Lain kalau sudah selesai dibeli ya, sudah selesai dibeli kemudian dijual, karena memang kalau orang sudah taubat maka yang lalu-lalu itu sudah menjadi hak dia, walaupun dasarnya dia beli dari hal-hal yang riba. Kalau riba ya, kalau hasil pencurian tetap tidak halal. Kalau sedang sholat, pada saat kita selesai baca ayat Al-Quran dan imam belum ruku, apalagi yang kita baca. Sering juga pada saat lainnya imam belum ke gerakan berikutnya, kita sudah selesai baca, apakah diam saja? Baca ayat lagi. Nabi SAW kadang-kadang dalam sholat itu ya beliau membaca beberapa surah. Terbukti dalam hadis Bukhari, Abdullah bin Umar berkata, saya pernah sholat malam dengan Nabi SAW, jadi beliau lagi sholat, lalu saya datang ke sebelahnya, lalu Nabi SAW setelah Al-Fatih membaca Al-Baqarah. Saya mengira Nabi SAW akan ruku pada saat 100 ayat pertama, ternyata Nabi lanjutin. Saya mengira Nabi SAW akan berhenti di 200 ayat, ayat ke-200, ternyata Nabi lanjutin sampai selesai Al-Baqarah. Saya berharap setelah Al-Baqarah beliau akan ruku, ternyata beliau sambung dengan Al-Imran, gitu kan, sampai selesai An-Nisa 5 juz lebih baru ruku. Kita kadang-kadang inna ataina saja sudah mengeluh. Ini 5 surah berturut-turut gitu kan. Tapi ini menandakan saksi bahasan bolehnya membaca beberapa surah. Dalam hadis lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam witir membaca setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 surah sekaligus beliau pernah baca. Maka dibolehkan. Jadi kalau imam misalnya dari sholat duhur nih, kita selesai sudah walladzallin amin, sudah baca surah ya, kemudian ada imamnya masih belum ruku, sambung surah yang lain. Nah, ini juga sekalian motivasi supaya baca, hafallah surah-surah yang panjang dikit gitu kan. Jadi bisa, malah kita belum selesai imamnya sudah ruku. Nah, gitu dibalik. Apakah boleh pedagang baju mengganti label baju yang dijual dengan label pedagang tersebut padahal baju tersebut bukan buatan dia? Dengan alasan baju tersebut sudah dia beli untuk dijual. Kalau sudah label permanen gak boleh dong. Kalau label permanen ya. Tapi kalau pedagang awal juga memang cuma sekedar nempel dan tidak ada kesepakatan sebelumnya, gak ada masalah. Allahu a'lam. Tapi yang saya tahu biasanya orang taruh label itu memang karena dia mau punya merek kan. Saya juga berdagang ya. Seringkali saya temukan ada dua keadaan memang penjual nih. Kadang-kadang ada memang orang yang membuat label baju gitu kan, yang dia buat name tag-nya atau apa ya, itu sering dibuat memang tujuannya untuk dia punya merek ya gitu. Memang kadang-kadang bahkan dia sampai ngurus permanen, dipermanenkan gitu kan. Maka itu berarti tidak boleh lagi. Tapi kalau ada orang juga subhanallah hanya supaya ada namanya, jadi dijahit aja sama dia biasa. Jadi kan sering kita temukan ada di Tanah Abang itu. Saya pernah datangin satu konveksi, emang dia buat aja baju kaos, tapi supaya ada merek ditempelin sama dia, dan dia bebasin saja. Kalau ada orang yang mau pesan pakai merek dia silahkan, gak ada masalah. Berarti dia terbuka. Nah, ini lain ya. Kasus pertama sama kasus kedua berbeda. Berarti kalau yang pertama gak boleh karena sudah dipermanenkan, memang dia berharap tidak ada yang pakai merek dia. Nah, kalau yang kedua mungkin masih bisa. Yang penting kalau memang niatnya begini, lebih baik dibahasakan ke tempat yang dia beli atau dikonveksi. Lebih baik pesan memang, saya mau merek ini tolong dibuatin misalnya. Apakah boleh kita bermakmum dengan imam yang celananya masih isbal? Kalau makmumnya itu majhulul hal, majhulul hal itu gini. Kita masuk masjid, udah terlanjur sholat berjamaah. Kita masuk, imamnya isbal, celananya tutupin mata kaki. Boleh gak kita sholat? Boleh. Karena kita sudah terlanjur masuk. Lain kalau kita lagi berdua, gitu kan? Kemudian dia syai atau dia jadi imam, dia musbil, maka sebaiknya kita yang maju jadi imam. Jadi kita yang jadi imam. Karena ini memang masih ada pilihan, gitu kan? Masih ada pilihan untuk sholat atau tidak sama dia. Karena memang itu misalnya jemaah yang kedua atau jemaah yang ketiga dari sholat, gitu kan? Karena memang orang yang musbil itu dalam hadis jelas tidak diterima sholatnya. Sayangnya banyak orang-orang kita nggak tahu nih. BPJS apakah termasuk asuransi? Apakah diperbolehkan Ustaz? Setahu saya asuransi. Dan asuransinya konvensional, gitu kan? Tapi kalau memang kalau Anda tanyakan hukum syar'inya, menurut saya sama saja dengan asuransi konvensional itu. Sama aja gitu kan? Masalah kasus ini masalah hukum syar'i. Masalah itu program pemerintah, itu pemerintah yang terapkan. Tapi kalau kita sebagai seorang muslim, Allahu a'lam, saya melihatnya sama persis dengan asuransi konvensional yang memang sudah panjang lebar saya jelaskan ya. Banyak hal-hal yang masuk dalamnya, masalah gharar, masalah kedzaliman, tidak jelasnya dan seterusnya. Salat syuruk dilakukan pas pada waktu terbit fajar. Berapa menit setelahnya? Saya pernah membaca 15 atau 20 menit setelah waktu fajar. Waktu fajar bisa saya lihat di waktu pengingat salat di HP. Setahu saya sih bukan menit, bukan jamnya ya. Tapi dalam hadis dikatakan sampai cahaya matahari itu menerangi langit. Jadi memang itu waktu syuruk namanya. Syuruk itu waktu cahaya matahari menerangi langit. Jadi kalau kita keluar kita sudah bisa lihat semua nyata langitnya. Nah, itu waktu syuruk namanya. Di situ dibolehkan sholat. Jadi jangan pakai patokan menit. Apalagi kalau sekarang azannya jam berapa sekarang? Ya, yang rajin sholat subuh sekarang ini? 4.15. Jadi yang belum rajin sholat ingat ya, jam 4.15. Ya, 4.15 sekarang? 4.16. Ya, 4.16 menit loh. Itu sudah azan subuh, gitu kan? Nah jadi kalau kita patokannya 15 menit, 20 menit, berarti sholat syuruknya itu dikerjakan belum jam 5. Nah sementara sekarang matahari itu kelihatan langit, kalau saya lihat itu rata-rata di atas jam 5 lewat 10, jam 5 lewat 15 gitu kan, itu baru masuk waktu syuruk. Jadi bukan menit, lebih baik patokannya adalah langit. Di masjid biasa kelihatan kok insya Allah. Apakah doa dilakukan setelah sholat? Apa ini? Atau selesai sholat sunnah? Ini lebih baik selesai sholat sunnah ba'diyah ya. Doa itu lebih baik dikerjakan setelah sholat sunat ba'diyah, karena belum ada riwayat mengatakan Nabi SAW berdoa setelah sholat 5 waktu. Apakah ada keutamaan membaca surah Al-Mulk dan As-Sajdah sebelum tidur? Iya, disebutkan dalam hadis Nabi SAW selalu membaca Al-Mulk dan As-Sajdah sebelum tidur atau saat pada hari itu. Kalau Al-Mulk riwayatnya ada dua, riwayat Nabi SAW baca sebelum tidur, dan riwayat juga mengatakan ada 30 ayat dalam Al-Quran, siapapun yang membacanya setiap hari maka dia akan selamat dari fitnah kubur. Itulah surah Al-Mulk. Kalau surah As-Sajdah memang cuma riwayat menjelaskan satu, Nabi SAW membacanya sebelum tidur. Waktu paling awal sholat duha jam berapa dan waktu paling akhir jam berapa? Jangan jam patokannya ya. Kalau duha itu disebutkan dalam hadis pada saat unta sudah merasakan teriknya matahari. Pada saat unta merasakan teriknya matahari, itu kan jadi panas, sudah mulai panas lah duha. Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhu, makin panas makin baik. Makin panas makin baik kalau duha. Jadi saya sarankan kalau Bapak Ibu sudah kerja, nanti kalau ada jeda istirahat, mungkin bisa istirahat antara jam 10, setengah 11. Itu lebih baik sebenarnya. Walaupun boleh sholat ya, kalau sudah mulai ada terik matahari kayak jam 8 pagi misalnya, itu gak ada masalah. Kalau waktunya sampai sebelum duhur, sebagian ulama mengatakan sebelum pindahnya bayangan yang tadinya tinggal sedikit kepada lurusnya bayangan. Kan sholat duhur itu kalau kita tancapkan tombak di tanah gak berbayang lagi dia. Jadi tombak itu kalau kita tancap di tanah, kalau kita taruh benda misalnya HP didirikan di luar, itu cahayanya apa bayangannya enggak ada gitu. Jadi pas matahari di tengah-tengah kepala kita istilahnya, enggak ada bayangan manusia. Nah, itu kalau sudah masuk berarti sudah enggak boleh sholat duha.